إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صحيح رمتي masih kita membahas ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah yang menyatakan dalam matannya la yasih al-imanu bil-ru'yati li-ahli dari salam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Tidak sah iman seseorang terhadap ru'yah, dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah bagi penduduk surga, bagi siapa-siapa yang menakwilkannya dengan prasangka-prasangka. Jadi dengan menganggapnya dengan salah, atau ta'awwalaha bifahmin, atau menakwilkan dengan paham-paham yang salah. Idkana ta'wilu ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyah bitarkit ta'wil. Karena yang namanya tafsir dari dilihatnya Allah yaumul qiyamah oleh penduduk surga, dan ta'wil seluruh makna-makna yang digandengkan kepada Allah, tafsirnya adalah bighairi ta'wil. Tafsirnya tanpa diselewengkan maknanya ke sana kemari. Apa adanya kata Allah, maka itulah tafsirnya. Kita sampai pada syarahnya, yaitu pada ucapan Abu Ja'far, pada ucapan Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarahnya, wa qawluhu aw ta'awwalaha bifahmin. Dan ucapan beliau aw ta'awwalaha bifahmin, atau mentakwilkannya dengan pemahaman-pemahaman lain. Ini tidak sah seseorang yang memahami masalah ru'yah tetapi dengan takwil-takwil yang lain, takwil yang batil. Ay idda'anahu fahima laha ta'wilan yukhalifu zahiraha. Yani orang yang mengaku-ngaku bahwa dia memahami ayat-ayat dan hadis-hadis masalah itu, yukhalifu zahiraha, memahami ta'wil yang lain berbeda dengan teksnya, berbeda dengan zahirnya. Wa ma yafhamuhu kullu arabi min ma'naha, dan juga menyelisih seluruh pemahaman-pemahaman orang Arab dan orang-orang Arab gunung, orang Arab badui. Mereka lebih bagus bahasa Arabnya daripada orang Arab kota. Tetapi barang siapa yang memahaminya dengan pemahaman lain bukan yang dipahami oleh orang-orang Arab, fa innahu qad sara istilahul mutaakhirin fi ma'na at-ta'wil annahu sarful lafdh an zahirihi. Karena sesungguhnya istilahnya orang-orang belakangan, ini terakhir kita bahas kemarin, orang belakangan kalau mengistilahkan dengan takwil, maka maknanya adalah merubah dari zahirnya. Wa bihadza tasallata al-muharrifuna 'ala an-nusus. Dengan ini maka seluruh para muharrifun tasallata 'ala an-nusus, berani lancang untuk mengotak-atik nas-nas Quran wa sunnah. Karena dianggap yang namanya takwil adalah menyimpangkan dari zahirnya. Wa qalu, kemudian mereka berkata, nahnu nata'awwal ma yukhalifu qawlana. Kami menakwilkan apa-apa yang menyelisihi pendapat kami. Fasammu tahrib ta'wilan. Akhirnya mereka menamakan tahrib dengan ta'wil. Sebagai tazyinan lahu wa zukhrufah liyuqbal. Itu adalah permainan kata atau menghiasi kalimat-kalimat, merangkai kata-kata yang menipu liyuqbal, untuk bisa diterima. Wa ghadzamma Allah ta'ala alladziina zakhaful baathil. Padahal Allah sudah mencerca orang-orang yang menghiasi kebatilan-kebatilan. Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatin al-insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan, membisikkan. Zukhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan apa? Zukhrufal qawl. Kata-kata yang dirangkai tapi menipu. Kata-kata yang dihias ternyata menyesatkan. Ghurur artinya menipu. Zukhrufal qawl, rangkaian kata-kata yang dihias indah tapi menipu. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, dari ayat ini kita tahu bahwa zukhrufal qawli ghurura adalah senjatanya para syayatin al-insi wal jin. Senjatanya para syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Mereka membuat kata-kata yang menipu, yang seakan-akan dia adalah hak padahal batil. Seakan-akan batil padahal hak. Khun ibn a'azakumullah. Maka mereka para ahlu ta'wil tadi mengatakan tahrif yang mereka lakukan dengan istilah ta'wil. Setelah dikasih istilah ta'wil, mereka akan berkata, ta'wil itu kan bagus. Ta'wil itu kan dipuji. Bahkan Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW dengan ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia takwil. Berarti takwil itu boleh. Hati-hati. Takwil yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, didoakan Ibnu Abbas dengan takwil, itu maknanya tafsir. Tetapi takwil yang mereka maksud, ahlul bid'ah wa dalalah, ahlul ahwa, al-munharifah, mereka memaksudkan takwil adalah penyelewengan makna dari makna yang zahir kepada makna lain. Dari makna yang tampak langsung ditafsirkan kepada makna yang lain. Wal ibratu lil ma'ani la lil alfaz. Sedangkan ibrah, pelajaran yang diambil adalah pada makna-maknanya, bukan pada lafaz-lafaznya. Silakan. Mau kau namai dengan takwil atau mungkin ditafsir apa dimaknakan atau dinamakan dengan nama yang lebih bagus lagi, tafsir, atau kamu namakan sebagai istimbat, semua istilah kalian kalau maksudnya adalah menyelewengkan makna yang zahir kepada makna yang lain yang tidak dipahami oleh orang Arab, maka itu namanya haram dan itu namanya tahrif yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan al-ibrah fil ma'na aw fil lafz, al-ibrah fil ma'na. Jangan pada kata-katanya atau lafaz-lafaznya, tapi yang dimaksud apa? Kita kan memakai takwil. Sebentar, takwil yang kamu maksud apa? Kalau takwil yang dimaksud adalah tafsir, maka itu boleh. Tetapi kalau yang dia lakukan ternyata bukan tafsir, tetapi takwil bima'na, tahrif, maka haram. Tafsir itu menerangkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab, tidak keluar dari makna lughatil Arabiyah. Tidak keluar dari makna bahasa Arab. Kalau keluar dari makna bahasa Arab, agak aneh. Orang yang akalnya sehat akan mengatakan lantas, untuk apa Allah turunkan bahasa Arab? Kalau maknanya tidak sesuai dengan bahasa Arab. Maknanya Malik Yaumiddin adalah bahwasanya nanti kita berakhir dengan begini. Apa kaitannya? Oh, itu maksudnya kalau kita puasa. Mana puasa? Itu Malik itu maknanya puasa. Bahasa Arab tidak memahami seperti itu. Sehingga Allah menyatakan bahwa Quran ini Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran ini turunkan dengan Quranan Arabian, Quran bahasa Arab, la'allakum, agar kalian bisa memahami dengan pemahaman kalian, dengan otak kalian. Artinya kalian bisa membaca dan memahami. Karena kalian orang Arab, Allah turunkan bahasa Arab. Kalau kalian orang Ibrani seperti orang-orang Nasrani, Allah turunkan Injilnya berbahasa Ibrani. Kan begitu. Maka kalau begitu, standarnya adalah bahasa Arab. Yang dipahami oleh orang-orang Arab. Kembali kepada ucapan beliau. Berarti istilah mereka dengan takwil itu salah. Itu istilah untuk menutupi kebobrokan mereka. Yang mereka lakukan adalah tahrif seperti tahrif Yahudi. Yang Allah katakan yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Ketika Allah menjelekkan Yahudi, Allah katakan bahwa mereka yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ternyata kaum muslimin melakukan yang hal yang sama terhadap Quran. Sebagian kaum muslimin melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran. Ini maksudnya begitu, ini maksudnya begini. Sebentar. Yang kamu katakan tadi, apakah terkandung dalam bahasa Arab? Tidak. Itu namanya bukan tafsir. Itu tahrif, tahriful Yahud. Fakam min batilin qad uqima alaihi dalilun muzakhraf. Urda bihi dalil haq. Betapa banyak kebatilan-kebatilan yang ditegakkan tetapi dengan dalil-dalil yang muzakhraf. Dalil-dalil dari zukhrufal qawli ghurura. Dalil yang dirangkai, yang dibuat-buat seakan-akan dalil. Yang urada bihi dalil haq, yang menandingi, menyaingi dalil-dalil yang haq. Wa kalamuhu huna nadhiru qawlihi fi ma taqaddam. Dan ucapan beliau di sini sama dengan ucapan yang telah lewat. Lan adkhul fi dhalika muta'awwilina bi ara'ihim. Masih ingat ucapan Abu Ja'far At-Tahawi pada lafaz-lafaz sebelumnya dari matan beliau. Beliau menyatakan lan adkhul fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Ini sudah dibahas bahwa kita tidak masuk dalam permasalahan-permasalahan ini, sifat-sifat Allah, dengan muta'awwilina bi ara'ina, dengan menakwil-nakwilkan dengan pendapat-pendapat kita sendiri. Jangan. Jangan pula mutawahhimin dengan menebak-nebak waham dengan salah. Bi ahwa'ina dengan hawa nafsu kita, jangan. Ini pun yang sekarang kita bahas sama. Cuma di sini hukumnya, kalau tadi bimbingannya jangan memahami dengan hawa nafsu seenaknya sendiri. Jangan menakwil-nakwilkan dengan pemahaman-pemahaman kita sendiri, jangan. Sedangkan pada kalimat yang sekarang keputusannya atau hukumnya, la yasihul iman, imannya tidak sah kalau ternyata dia memaksa tetap menakwil-nakwilkan dengan makna-makna batil, tetap menebak-nebak dengan waham, dengan batil, dengan salah, dengan hawa nafsu, maka la yasihul iman, sah, tidak sah imannya karena seperti itu. Tidak sah imannya dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Summa akkada hadzal ma'na biqaulihi. Kemudian tegaskan lagi oleh musannif rahimahullah dengan kalimat berikutnya. Idza kana ta'wil ar-ru'yah wa ta'wil kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bi tarki ta'wil. Karena yang namanya ta'wil terhadap ru'yah, dilihatnya Allah yaumul qiyamah, bagaimana ta'wilnya? Ta'wilnya dengan makna yang seperti ini atau ta'wil makna-makna yang sejenis ini, yakni semua yang diidhafahkan kepada Allah. Allah di atas arasnya, Allah berbicara, Allah menggenggam langit dan bumi dengan tangannya, Allah menggulung langit dengan tangannya dan seterusnya. Semuanya dinisbatkan kepada Allah, tafsirnya adalah bighairi ta'wil. Tafsirnya adalah dengan tidak ditafsirkan kemana-mana. Pokoknya seperti itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kayak apa Allah dengan mata kepala mereka. Kecuali dengan berita-berita dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita menyatakan apa kata Allah, apa kata Rasulnya, kami percaya. Aman nabihi kulun min inda rabbina. Kami beriman dengannya, karena itu dari sisi Rabb kami. Berarti kata Abu Ja'far al-Tahawi, ta'wiluhu bighairi ta'wil. Ta'wilnya adalah dengan tanpa ta'wil. Ini sama dengan ucapan Nabi Tsauri rahimahullah, dan juga para ulama terdahulu, yang menyatakan bahwasanya ayat-ayat sifat ini, tafsirnya adalah qira'atuha. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Loh, maksudnya? Ya, itu tafsirnya. Tafsirnya adalah qira'atuha, membacanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman Maha Tinggi di atas arasnya. Maksudnya apa? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa, itu maksudnya. Tafsirnya Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Ini bahasa Arab. Apakah kalian tidak paham bahasa Arab? Sebagaimana ayat lainnya, was samawati matwiyatun bi yaminih, langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Maksudnya langit digulung di tangan Allah. Maksudnya, tafsirnya adalah Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Selesai. Tafsiruha qira'atuha. Maksudnya apa? Maksudnya wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Wassamawat matwiyatun biyamini. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Mereka-mereka yang tanya maksudnya apa, adalah orang-orang yang hatinya memiliki penolakan. Masa sih begitu? Masa Allah menggenggam bumi? Hatinya menolak. Ini bukan minta tafsir. Mintanya ta'wil-ta'wil batil. Mintanya tahrif. Sehingga kalau engkau menafsirkan dengan apa adanya, mereka terus protes. Maksudnya gimana? Terus maksudnya bagaimana? Maksudnya ya Allah menggenggam bumi. Selesai. Kurang jelas. Ayatnya sangat jelas. Quranan Arabian. Allah turunkan Quran bahasa Arab. Wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah. Selesai. Qanudin a'azakullahu muslimin yang saya hormati. Demikian pula ayat-ayat lain berbicara tentang tangan Allah, berbicara tentang tingginya Allah di atas arasnya, berbicara tentang dilihatnya Allah yang al-qiyamah, berbicara tentang majiknya Allah, waja'a rabbuka, dan datang Rabb kamu. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ja'a rabbuka wal malaku safan safan. Jadi maksudnya ja'a rabbuka wal malaku safan safan. Selesai. Datang Rabb kamu dan malaikat-malaikat yang baris-baris. Qul inna a'udzu billah. Ini sama dengan ucapan beliau di sini musannif. Apa kata beliau? Idkana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyah bitarki ta'wil. Karena ta'wilnya ru'yah dan semua ta'wil perkara-perkara yang berkait dengan Allah adalah ta'wilnya tanpa ta'wil. Tafsirnya tanpa ditafsirkan kemana-mana. Apa adanya sampaikan. Waluzumut taslim, dan wajib menerima, wajib percaya. Wa alaihi dinul muslimin, dan inilah agamanya kaum muslimin. Tidak bertanya kayak apa. Tidak menyamakan dengan makhluk berarti sama dengan makhluk tidak. Pasti beda. Kita katakan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ya berarti kayak apa? Ya enggak tahu. Kita enggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala kecuali diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Maka apa kata Quran, apa kata Sunnah, kita ucapkan selesai. Kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Wa muraduhu tarkut ta'wil alladhi yusammunaha ta'wilan. Yani yang dimaksud tarkut ta'wil, yani ta'wil yang mereka maksud. Ta'wil yang dimaksud oleh mereka. Yani tidak diselewengkan maknanya. Tidak diselewengkan keluar dari makna-makna zahir yang tampak pada bahasa Arab tersebut. Yaitu tahrif. Jangan ditahrif, itu maknanya. Tafsirnya adalah tanpa tahrif. Walakin syaikh rahimahullah ta'addaba wa jadala billadhi ahsan. Tetapi syaikh rahimahullah beradab. bahasanya sangat bagus. Wajadal billati hiya ahsan, dan beliau membantah dengan cara yang baik sehingga memakai istilah mereka. Mereka mengucapkan takwil thayyib. Kalau begitu, maka tafsir ayat ini tanpa takwil-takwil kalian. Takwil-takwil kalian. Karena mereka menamakan tahrif-tahrif mereka dengan takwil. Maka syekh juga memakai istilah mereka. Kalau begitu takwil yang kalian maksud tidak perlu dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Jangan mentahrif. Dan ini mengikuti perintah Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Walaisa muraduhu tarka kulli ma yusamma ta'wilan. Tentunya yang dimaksud oleh musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi, bukan maksudnya menolak dan melarang semua apa yang dinamakan takwil. Karena ada takwil-takwil yang bermakna tafsir. Seperti kalimat istawa tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman di atas arsnya istawa. Apa itu istawa? Ada tafsirnya? Ada. Takwil yang bermakna tafsir ada. Maknanya ulu walirtifa', tinggi, di atas. Ini mana istawa. Di atas sesuatu dikatakan istawa. Ulu walirtifa'. Ini diriwayatkan dari salaf. Berarti tafsir. Kalau itu iya, yang dimaksud tadi tanpa takwil, maksudnya tanpa tahrif. Karena mereka para penyeleweng-penyeleweng yang menyelewengkan Quran dan Sunnah itu memakai istilah takwil, maka syekh pun memakai istilah mereka. Kalau begitu tafsirnya adalah tanpa takwil-takwil. Ini takwil-takwil kalian. Cara-cara kalian menyelewengkan kepada makna yang lain. Maknanya istawa adalah istaula. Istaula bukan istawa, istawa bukan istaula. Kalimat yang berbeda. Kalau kalimat yang berbeda itu bukan tafsir namanya. Tahrif, mengganti kalimat dengan kalimat lain. Menambah satu huruf dengan huruf lain. Qanudina azakumullah. Berarti di sini beliau menyatakan bi ghairi ta'wil, ini ta'wil-ta'wil yang mereka maksud, yaitu tahrif. Bukan berarti semua ta'wil tidak boleh. Kalau ta'wil bermansir, maka tentunya hukumnya hukum tafsir. Seperti makna istawa adalah al-ulu wal-irtifa'. Nah. Wala turika syai' min adh-dhawahir li ba'dhin nas li dalilin raji' min al-kitab wa sunnah. Dan bukan pula maknanya meninggalkan sesuatu dari zahir-zahir li ba'dhin nas, bagi sebagian manusia, karena ada dalil yang rajih dari kitab wa sunnah. Bukan pula itu yang dimaksud. Ada takwil tafsir-tafsir yang sepertinya keluar dari zahir tetapi dengan dalil. Itu bukan yang dimaksud. Itu malah diperintahkan bahwa kita harus memakai dalil-dalil lain dalam menafsirkan sebuah ayat atau hadis. Sehingga mereka memahami aula mastumun nisa, atau menyentuh para wanita. Kalimat la mastumun nisa, menyentuh. Menyentuh bagaimana? Ya menyentuh begini. Ditafsirkan dengan dalil. Riwayat-riwayat dari Ibn Abbas dan lainnya. Bahwa lamastumun nisa maknanya jama'tumun nisa. Engkau menjimai para wanita. Maka hendaklah kalian mandi. Apa ini? Yukhalifud zahir. Aula yukhalifud zahir. Jelas menyelisih zahirnya. Zahirnya menyentuh. Jadi kalau menyentuh harus mandi. Waduh berat sekali. Sentuh istri, mandi. Sentuh ini, mandi. Setiap turun dari angkot, mandi. Masya Allah. Ternyata bukan. Maknanya kalau jima menyentuh wanita itu cara sopan, kalimat sopan dalam Al-Quran. Yang ungkapan itu maknanya adalah hendak, kalau kalian menjimai istri-istri kalian, maka kalian hendaklah mandi. Ikhwan ibn a'azakullah, anehnya mereka, orang-orang yang menakwil-nakwilkan ayat-ayat sifat, ketika masalah lamas tumunisa tidak menakwilkan. Aneh ya? Giliran masalah dan Allah yang tidak tahu menahu, yang ghaib, berani mereka takwilkan. Ini maksudnya itu maksudnya ini. Ketika ulama stumunisa, kata mereka, tidak boleh ditafsirkan. Ulama stum berarti menyentuh. Menyentuh harus wudu. Maka guyon-guyon mereka sama teman-temannya. Disenggol, wudu lagi. Senggol lagi, wudu lagi. Kok aneh? Masalah yang tidak boleh ditakwilkan, mereka takwilkan. Perkara yang justru dari riwayat-riwayat bermaknanya bukan zahirnya, ternyata mereka justru pokoknya apa kata zahirnya? Terbalik. Ikhwan fillah, na'udzubillah, kembali kepada kitab kita. Wa innama muraduhu tarku ta'wilatil fasidah al-mubtadi'ah Berarti yang dimaksudkan oleh Syekh tadi bukan takwil-takwil bermakna tafsir, bukan pula takwil-takwil yang dengan dalil. Tetapi yang dimaksudkan tadi dengan kalimat tidak boleh takwil, maknanya adalah takwilatil fasidah al-mubtadi'ah. Yani takwil-takwil yang fasidah, yang rusak, al-mubtadi'ah, yang bid'ah dan diada-adakan. Al-mukhalifah li madhhab salaf, yang menyelisihi madhab salaf. Allati yadullul kitab wa sunnah ala fasadiha, yang dibuktikan dengan Quran dan sunnah atas rusaknya takwil-takwil tersebut. Itu yang dikatakan bighairi takwil tadi. Tafsirnya adalah tanpa takwil. Yani tanpa takwil-takwil batil yang menyelisihi dalil-dalil, menyelisihi Quran wa sunnah, yang lain yadullul kitab wa sunnah ala fasadiha, yang ditunjukkan fasadnya oleh Quran wa sunnah. Wa tarkul qawli ala Allahi bila ilm, yakni maknanya tinggalkan ucapan tentang Allah tanpa ilmu. Oh ini mungkin maksudnya begitu, mungkin maksudnya begini. Itu tanpa ilmu. Kamu tahu Allah kayak apa? Enggak tahu. Ya sudah, kalau enggak tahu, apa kata Allah dalam Quran? Terima. Jangan sok tahu. Kalau menyatakan mungkin begini, mungkin begitu, itu ta'wil bighairi ilm, atau itu qawlun ala Allahi bila ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fabina ta'wilatil fasidah. Di antara takwil-takwil yang rusak ada takwil adillatir ru'yah wa adillatil 'ulu wa annahu la yukallim Musa takliman wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Di antara takwil-takwil yang rusak dari mereka adalah mereka menakwilkan adillatir ru'yah, menakwilkan semua dalil-dalil ru'yah. Bicara tentang Allah nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bawakan dalilnya. Innakum tarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamar lailatal badr. Kalimat tara. Taraun dari kata ra'a, yara, yang maknanya melihat. Kalian akan melihat Rabb kalian. Mereka katakan, ra'a itu kadang melihat dengan mata, kadang melihat dengan hati. Melihat dengan hati itu artinya mengetahui. Contoh ayat lain kata mereka menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah membinasakan ashabil fil, pasukan bergajah? Ayat ini turun kepada Nabi SAW dan kaum muslimin ketika itu. Apakah Rasulullah melihat? Tidak melihat. Apakah para sahabat melihat? Tidak melihat. Hah. Ini contohnya. Allah katakan alam tara, bukankah kau lihat bagaimana Allah membinasakan ashabul fil? Padahal Nabi gak lihat. Nah, ini takwil-takwil mereka menyatakan berarti maknanya taruna rabbakum, kalian mengetahui Rabb kalian sebagaimana kalian mengetahui bulan. Sama seperti bukan kau mengetahui ashabul fil? Ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita katakan mungkinkah kata itu bermakna seperti itu? Mungkin memang. Mungkin maknanya melihat dengan mata, mungkin maknanya melihat dengan hati alias tahu. Seperti tadi, bukankah kau tahu tentang ashabul fil, bagaimana Allah membinasakan pasukan bergajah? Alam tara, pakainya kalimat tara. Alam tara, tidakkah kau lihat bagaimana Allah membinasakan ashabul fil? Tentunya maknanya tidakkah kau tahu. Taib, itu betul. Bahwa kalimat ini mengandung makna yang ini, makna yang itu. Sekarang kalian pilih yang ini, yang itu berdasarkan apa? Kenapa memilih yang ini, tidak memilih makna yang itu? Kenapa kalian pilih ru'yatul qalb bukan ru'yat ain? Hawa nafsu. Sebab kalau dia mau lihat kalimatnya, ada korina-korina yang sangat jelas bahwa yang dimaksud ru'yatul basar. Apa korinanya? Dalam satu lafaz dikatakan innakum tarawna rabbakum ayanan. Apa makna ayanan? Ayanan dengan mata kepala kalian. Itu berarti apa yang kalian katakan maksudnya adalah melihat dengan hati seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu adalah rekayasa kalian sendiri. Rasulullah SAW menyatakan iyanan. Ditambah lagi dengan kalimat tarona rabbakum kama taral qamara lailatal badri, seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalau sekedar tahu bulan, purnama enggak purnama, tahu, ya kan? Sekarang gelap gulita. Kamu tahu bulan? Oh, tahu saya bulan. Perlu pakai badar apa enggak? Enggak perlu. Kalau ru'yatul qalbi. Kalau maknanya mengetahui. Apakah kamu mengetahui bulan? Tahu. Padahal gelap gulita di atas. Tetapi Rasul menyatakan kamu melihat bulan di malam purnama. Laisa dunaha sahab. Yang tidak ada awan sedikit pun. Kira-kira ru'yatul basar atau ru'yatul qalb? Sangat jelas. Sangat jelas seluruh orang-orang Arab. Tanya mereka seluruh dunia. Orang-orang Arab. Asal jangan berdusta menusai dirinya sendiri. Dia pasti akan menyatakan iya. Jelas korinah-korinahnya menunjukkan ru'yatul ain. Karena butuh purnama. Kalau sabit kecil kadang-kadang gak kelihatan. Butuh tidak terhalang sahab. Kalau terhalang sahab mata gak bisa lihat. Tetapi kalau ru'yatul qalbi yang maknanya mengetahui. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membinasakan ashabul fil? Hah? Kira-kira bagaimana kalau mendung? Enggak ada urusan dengan mendung atau enggak mendung. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Urusannya tahu atau tidak tahu. Maknanya berarti, tidakkah kau tahu bagaimana ashabul fil? Khonibidina azokullah. Kalau makna hadis tadi, tidakkah kau melihat? Yani mengetahui. Bulan. Enggak perlu pakai Lailatul Badri, enggak perlu pakai dunaha sahab, tanpa ada sahab, laisa dunaha sahab, enggak perlu pakai kalimat-kalimat itu. Baik. Yang kedua, contohnya adillatul ulum. Dalil-dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh mereka maksudnya tinggi kemuliaannya, maksudnya tinggi kedudukannya, maksudnya bukan zatnya. Karena bin na'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Ini juga takwil-takwil batil yang sudah dibantah oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula tafsir takwil Mu'tazilah, takwilat fasidah dari Mu'tazilah. Lam yukallim Musa taklima, bahwa Allah tidak mengajak bicara Musa taklima. Allah tidak mengajak bicara Musa secara langsung. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan mereka menganggap bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Semua ditakwil-takwilkan oleh mereka sehingga ditolak semuanya ayat-ayat tadi. Thumma qad sara lafdhu at-ta'wil musta'malan fi ghairi ma'na al-asli. Akhirnya jadilah kalimat ta'wil dipakai bukan untuk maknanya yang hakiki, bukan maknanya yang asli. Fa ta'wil fi kitabillahi wa sunnati rasul huwa al-haqiqah allati yu'awwal ilaiha al-kalam. Fa ta'wil al-khabar huwa 'ain al-mukhbar bihi wa ta'wil al-amr nafs al-fi'l al-ma'mur bihi. Kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menggunakan kalimat lafaz, kalimat ta'wil kepada makna yang lain bukan makna aslinya. Karena makna ta'wil dalam Quran dan sunnah, sunnah Rasulullah SAW, maknanya adalah hakikat yang ditafsirkan ke sana ucapan. Itu ta'wil namanya. Jadi ta'wil artinya menerangkan hakikat yang dimaksud dalam ucapan. Fa ta'wilul khabar. Sekarang apa ta'wil khabar? Khabar adalah ainul mukhbar bihi. Inti yang dikhabarkan. Itu khabar namanya. Inti yang diberitakan. Apa ta'wilul amr? Al-amr adalah nafsul fi'lil ma'mur. Inti yang perbuatan yang diperintahkan. Kama qalat Aisyah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul fi ruku'ihi. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda dalam rukuknya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu membaca dalam rukuknya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah, Rasulullah SAW menakwilkan Al-Quran. Paham tuh? Apa yang dimaksud? Jadi ketika Rasul membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ini menakwilkan Al-Quran yang Allah perintahkan kepadanya. Fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir innahu lakhir. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tiga perkara. Fasabbih bihamdi rabbika, pujilah Rabb kamu, Maka Rasulullah mengatakan subhanakallahumma wabihamdika, ditambah oleh Rasulullah SAW wabihamdika wastagfir, kata Allah, dan minta ampunlah, Allahumma gfirli. Maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ini dalam rukuknya, yang dibaca dalam rukuknya adalah yata'awwalul Qur'an, kata Aisyah. Beliau menakwilkan Al-Quran. Karena diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu. Pujilah Allah, sucikanlah Allah dengan pujian kepadanya dan beristighfarlah. Maka Rasulullah mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an. Baik. Berarti apa makna takwil? Hakikat yang dimaukan dalam ayat. Ayat tadi menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Rasulullah tahu hakikatnya adalah berarti saya harus mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ya ta'awwalul Quran, hadis Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq wa minhu ta'wilur ru'yah wa ta'wilul amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna, tidaklah mereka menunggu kecuali ta'wilnya, tidaklah mereka menunggu kecuali ta'wil-ta'wilnya. Kira-kira menunggu apa? Menunggu tafsir atau menunggu tahrif atau menunggu hakikat sesuatu? Yang terakhir, yang ketiga, mereka menunggu hakikat sesuatu. Yani yauma ya'ti ta'wiluhu, nanti ketika datang hakikat yang sebenarnya yaumul qiyamah. Alladzina nasuhu min qabl, yang mereka melupakannya sebelumnya. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang rasul-rasul kami dengan membawa kebenaran. Qana min a'azakumullah. Berarti apa makna ta'wil dalam ayat ini? Tidaklah mereka menunggu kecuali ta'wilnya. Maknanya hakikatus syai', hakikat sesuatu, itu takwil. Hakikat yang terkandung dalam sesuatu. Wa minhu ta'wilur ru'yah wa ta'wilul amal. Demikian pula ta'wilur ru'yah wa ta'wilul amal. Apa ta'wilur ru'yah? Tafsir mimpi. Ta'wilul amal menerangkan apa maksud perbuatannya. Wa hadza, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, hadza ta'wilur ru'yah min qabl. Dalam surat Yusuf, kata Yusuf, ini takwil mimpiku sebelumnya. Apa makna takwil berarti di sini? Ketika Yusuf alaihissalam bermimpi 11 bintang dan matahari sujud menghormatinya, sampai kisahnya terakhir kumpul semua keluarganya, 11 saudaranya ditambah ibu bapaknya, ada semua di bawah dan dia sebagai rajanya. Maka kata Yusuf, hadza ta'wilur ru'yaya, ini ta'wil mimpiku. Yani ini hakikat yang terkandung di dalam mimpiku. Ini hakikat yang terkandung dalam mimpiku. 11 bintangnya adalah saudara-saudaranya, bintang bulan dan mataharinya adalah bapak dan ibunya. Hadza ta'wil ru'yaya. Demikian pula tentang tafsir al-amal. Ta'wil juga disebutnya oleh Allah dalam ayat lain. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Dan mengajari kamu dari ta'wil-ta'wil hadith. Ta'wil-ta'wil ucapan-ucapan. Wa qawlu dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus ta'wilnya. Apa ta'wilnya? Hakikatnya. Lebih bagus hakikat yang terkandung di dalamnya. Ini perbuatan-perbuatan mereka. Kalau mereka berbuat begini, kalau mereka berbuat begitu, kata Allah, niscaya itu lebih baik. Khairun wa ahsanu ta'wila. Wa qawluhu sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Kisah Musa dengan Khidr. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan takwilkan, aku akan beritakan kepada kamu takwil dari apa-apa yang kamu tidak bisa sabar. Takwil apa ini berarti? Takwil ru'yah, takwil mimpi, atau takwil amal? Amal. Kenapa kok Khidir tiba-tiba merusak kapal yang dipakainya? Kenapa kok Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil yang belum berbuat apapun, artinya belum berbuat dosa? Kenapa kok Khidir membangun rumah orang-orang kampung yang tidak sopan, tidak memberikan kebaikan kepada tamunya, justru rumahnya diperbaiki. Kata Khidir, saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan terangkan kepadamu, akan beritakan kepadamu ta'wil dari apa yang kamu tidak bisa sabar. Apa yang kamu tidak bisa sabar, aku akan terangkan. Adapun yang ini begini, adapun yang itu begitu. Diterangkan satu persatu. Adapun anak itu, aku diberitakan oleh Allah bahwa dia adalah orang yang akan membuat kekufuran dan akan durhaka kepada kedua orang tuanya dan seterusnya. Sedangkan kapal, kata Khidir, karena di sana ada raja yang mengambil kapal-kapal yang bagus, maka aku rusak supaya tidak dirampas. Sedangkan yang ketiga, karena yang aku bangun tadi adalah rumahnya dua anak yatim yang bapak mereka adalah orang saleh yang begini dan begitu. Ini ta'wil juga. Berarti apa makna ta'wil di sini? Sama haqiqatus syai. Kalau yang tadi haqiqatul ru'ya, berarti ini haqiqatul ma'amiltu bihi. Ini hakikat apa yang aku kerjakan. Jadi yang aku kerjakan tadi hakikatnya ini. Itu ta'wil. Demikian pula dikatakan di akhirnya, dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Itulah ta'wil dari apa yang kau tidak bisa sabar. Sa'unabbika bita'wil ma lam tastati' 'alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Faman yunkiru wuqu'a mithla hadha at-ta'wil wal 'ilm bima ta'allaqa bil amr wa nahyi minhu. Maka siapa yang mengingkari ta'wil-ta'wil yang seperti ini? Kalau ta'wil-ta'wil seperti ini, ada waqi' dan itu namanya tafsir. Penjelasan hakikatul amr. Wa amma ma kana khabaran kal ikhbari 'anillahi wal yaumil akhir fa hadza qad la yu'lam ta'wiluhu. Adapun berita seperti berita tentang kabar-kabar tentang Allah dan tentang hari akhir, apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah dan juga sifat-sifat Allah, maka berita-berita tersebut kadang tidak diketahui ta'wiluh. Kadang tidak diketahui hakikatnya. Allah menggenggam bumi ini yaumul qiyamah dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ma ta'wiluh? Apa hakikatnya? Ya enggak tahu. Enggak, belum lihat. Ghaib. Enggak diberitakan dalam Quran wala sunnah. Ya selesai. Kalau la ya'lamu ta'wilahu, kalau tidak tahu ta'wilnya, maka ucapkan Allahu ta'ala alam. Pokoknya Allah katakan Allah menggenggam bumi. Selesai. Alladhi huwa haqiqatuhu. Yani tidak tahu ta'wilnya yang bermakna hakikatnya. Idza kanat la tu'lam bi mujarradil ikhbar. Kalau tidak diketahui hanya dengan berita, tidak diketahui hakikatnya seperti apa? Fa innal mukhbir in lam yakun qad tasawwara al mukhbar bihi aw ma ya'rifuhu qabla dhalika lam ya'rif haqiqatahu allati hiya ta'wiluhu bi mujarradil ikhbar wa hadha huwa at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu Allah la ya'lamuhu illa Allah. Maka jika tidak diketahui dengan hanya pemberitaan, maka sesungguhnya al-mukhbir yang mengkhabarkan yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kayak apa yang dimaksud dari ucapannya. Iya kan? Yang memberitakan tahu nanti akan terjadi begini begini begini. Diberitakan kepada kita dengan lafaz yang sangat jelas. Tetapi kita tahu lafaz-lafaznya dan tidak tahu hakikat kayak apa nanti. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, aw ma ya'rifuhu qabla dhalika lam ya'rif haqiqatahu allati hiya ta'wil bi mujarradil ikhbar. Maka kita tidak tahu hanya dengan mujarradil ikhbar hakikatnya seperti apa. Kalau hanya dengan berita, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Hadza huwa at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu illallah. Inilah ta'wil yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu hakikatnya kecuali Allah. Kita hanya tahu berita-beritanya secara teori. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, jelas dalam Al-Qur'an. Kayak apa hakikatnya? Ya enggak tahu. Allah enggak beritakan rinciannya. Allah enggak memberitakan hakikatnya. Itu berarti duduk atau bersila atau begini atau begitu, enggak tahu. Enggak diberitakan oleh Allah taala. Cukup dengan kalimat Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Selesai. Demikian pula semua berita-berita tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang semua yang berkait dengan Allah, kita katakan seperti apa adanya dalam Quran, dan kita katakan hakikatnya Allah yang lebih tahu. Nah, lakin la yalzam min nafil ilmi bit ta'wil nafil ilmi bil ma'na. Tetapi ingat, yang dinafikan adalah ilmu tentang hakikat, bukan makna dari ayat itu. Yang dinafikan, yang ditolak, yang dikatakan dengan tidak tahu, itu hakikat sebenarnya yang tidak tahu. Tetapi kalau lafad-lafad yang mengandung makna, kita tahu makna-maknanya. Kalimat yad maknanya tangan, kalimat qabdatuhu maknanya dalam genggaman, kalimat sama artinya langitnya, kalimat ard adalah bumi, kita tahu semua. Jangan seperti mereka-mereka para mufawwid. Para mufawwid adalah mereka-mereka yang tidak mau menafsirkan. Maknanya tidak tahu. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah besar. Bukan maknanya yang serahkan pada Allah. Maknanya jelas, tapi hakikatnya seperti apa? Itu Allah yang lebih tahu. Jadi kalimat-kalimatnya dalam Al-Qur'an bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Qur'an bahasa Arab agar kalian paham, maka tidak boleh kita tentang, kita tolak maknanya. Maknanya kita terima dan kita katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Di atas. Maha tinggi di atas arasy-Nya. Jangan ragu-ragu. Karena ayatnya menjawab begitu, hadisnya menjawab begitu. Kalau ditanya kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa ta'wil di sini maknanya? Hakikat. La ya'lamu haqiqatahu illallah. Nah. Qala rahimahullah. Lakin la yansa min nafil ilmi bit ta'wil. Nafil ilmi bil ma'na. Alladhi qasad al mukhatib ifham al mukhatab iya. Penolakan terhadap hakikat-hakikat tadi bukan berarti menolak makna yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Yang al-mukhatib, siapa al-mukhatib? Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara. Qasada, meniatkan, menghendaki ifham al-mukhatab, untuk memahamkan kepada yang diajak bicara. Iyahu. Kalau Allah ingin memahamkan yang diajak bicara dengan ayat-ayatnya, ternyata ayat-ayatnya tidak dipaham maknanya, itu namanya mencerca Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memakai kalimat yang tidak dipaham. Astagfirullah. Ini ayat tidak tahu maknanya. Wallahu taala alam. Ini ayat ini tidak tahu maknanya. Wallahu taala alam. Ini ayat tidak tahu maknanya. Wallahu taala alam. Berarti kalian menganggap bahwa Allah tidak mampu memberikan keterangan yang jelas kepada hamba-hambanya. Dan ini kekurangan ajaran pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahwa maknanya sangat jelas, gamblang, kita paham. Tangan Allah di atas tangan mereka, jelas maknanya. Allah menggenggam bumi, jelas maknanya. Allah istawa ala arsyihi, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, sangat jelas maknanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang tidak diketahui apanya? Hakikatnya. Kalau makna-maknanya, masya Allah. Allah sebutkan Qur'anan mubina, Qur'an yang jelas. Qur'an yang sangat jelas kata Allah. Allah sebut dengan al-bayyinat. Apa al-bayyinat? Juga maknanya adalah keterangan yang jelas. Fama fil Qur'ani ayatun illa waqad amara Allah bitadabburiha. Maka tidaklah ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an kecuali Allah memerintahkan untuk bertadabbur memahaminya. Berarti tidak mungkin ada yang tidak bisa dipaham. Iya kan? Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Ini tidak mau memahami Al-Qur'an? Atau hati mereka ada tutupannya kata Allah. Berarti laisa fil Qur'ani ayatun illa waqad amara Allahu bitadabburiha. Tidak tersisa satu ayat pun dalam Al-Qur'an kecuali Allah perintahkan untuk kita bertadabbur memahaminya. Wa ma anzala ayatan illa wa huwa yuhib an ya'lam ma ana biha. Dan tidaklah satu ayat Allah turunkan kecuali Allah suka agar kalian berupaya memahaminya. Ana biha, memahami makna yang terkandung dalamnya. An ya'lam ma'ana. Ma'ana adalah apa yang dimaksud. Ya'ni. Makna. Apa makna wazannya? Hah? Maf'al kan? Berarti dari kata apa? Ya ini dari kata ana. Ana ya'ni. Bahwa al-ma'na. Kenapa? Wa in kana min ta'wilihi ma la ya'lamuhu illa Allah, fa hadha ma'na at-ta'wil fil kitab wa sunnah wa kalam as-salaf. Walaupun pada kalimat-kalimat tadi, walaupun maknanya bisa dipaham, bisa dimengerti, tetapi hakikat sesungguhnya nanti di akhirat sana tidak diketahui. tidak diketahui. Ini makna ta'wil di dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan dalam kalamus salaf. Wasawa'un kana hadha ta'wil muwafiqan lidh-dhahir aw mukhalifan lahu. Sama saja apakah ta'wil tadi cocok dengan dhahirnya ataupun tidak cocok dengan dhahirnya. Kalau itu hakikat syai, maka itu ta'wil. Ta'wil dengan makna seperti ini. Kadang-kadang sesuai dengan dhahirnya. Iya kan? Kadang-kadang sesuai dengan dhahirnya. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan dhahirnya. Seperti ta'wil mimpi. Bintang, kok saudara-saudara maknanya? Apa kaitannya? Bulan dan matahari, bapak dan ibu. Ta'wil mimpi kan? Tidak sesuai dengan dhahirnya. Tetapi itu ta'wil. Karena itu makna hakikat dari mimpi itu adalah ini. Demikian pula apa yang sesuai dengan zahirnya. Bahwa maksudnya di atas dalam maha tinggi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Selesai. Betul-betul maknanya di atas. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka yukhalifu syai'ad zahir. Ataupun la yukhalifu zahir. Kalau itu memang benar-benar hakikat sesuatu, maka itu ta'wil. Tetapi mereka melakukan tahrif-tahrif. Kemudian mereka namakan ta'wil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ta'wil fi kalami kathirin minal mufassirin, dan ta'wil dalam ucapan kebanyakan para ahli tafsir seperti Ibn Jarir wa nahwihi, yuriduna bihi tafsirul kalam wa bayani ma'nahu. Adapun ta'wil dalam istilah para ahli tafsir, pakar-pakar ilmu tafsir seperti Ibn Jarir dan yang bersama beliau dan lain-lainnya, maka dimaukan dalam mereka para pakar-pakar tafsir ta'wil maknanya bayan ma'na. Keterangan tentang makna yang dimaksud. Keterangan tentang makna yang dimaksud. Kalau keterangan tentang makna yang dimaksud, mungkinkah keluar dari bahasa Arab? Tidak mungkin. Tidak mungkin keluar dari bahasa Arab. Sawa'un wafaqa zahiruhu aw khalafa. Kalau keterangan makna yang terkandung dalam ayat-ayat, maka mungkin cocok dengan zahirnya, mungkin menyelisihi zahirnya. Tetapi yang menyelisihi zahirnya pasti dengan dalil-dalil. Kalau tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu keluar dari zahirnya, maka hukum asalnya adalah sesuai dengan apa adanya. Sesuai dengan apa yang zahir pada kalimatnya. Itu hukum asalnya. Illa idza dalla dalil. Kecuali kalau ditunjukkan dengan dalil-dalil, maka kadang keluar dari zahirnya seperti awlamastumun nisa menjadi awjama'tumun nisa. Menyentuh ya menyentuh, bukan jima. Iya memang begitu. Tetapi ternyata tafsir dari yang ngerti, tahu ungkapan-ungkapan dari Rasulullah SAW, menyatakan bahwa maknanya lamastum adalah jama'atum. Nah, ada dalil, ada riwayat. Wahada istilahun ma'ruf. Istilah ta'wil dalam ucapan para ulama ahli tafsir sangat ma'ruf, sangat dikenal. Wahada ta'wil kat tafsir. Berarti ta'wil dengan makna ini sama dengan tafsir. Yuhmad haqquhu wa yuraddu batiluhu. Kalau tafsir, maka kalau tafsirnya benar, ya dipuji. Kalau tafsirnya batil, ya dicerca. Demikian pula ta'wil dengan makna yang sama. Kalau ta'wil bermakna tafsir, maka tergantung. Apakah itu tafsir yang benar atau tafsir yang salah? Apakah dia ta'wil yang hak ataupun ta'wil batil? Kalau ta'wil yang hak, maka yuhmad. Kalau ta'wil yang batil, maka yurad. Yuhmad haqquhu wa yuraddu batiluhu. Dipuji yang benarnya dan ditolak yang batilnya. Dan ucapan Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kata Allah, dan tidak tahu hakikat dari semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilm, dan juga para rasikhun fil ilm. Fiha qira'atani, padanya ada dua bacaan. Qira'ah man yaqif ala qawlihi illallah. Ada yang membacanya waqaf pada kalimat illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik dulu di situ. Baru kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna. Naam. Ada yang waqafnya di situ. Wa qira'atu man la yaqif 'indaha, tetapi ada yang membacanya tanpa waqaf di situ, justru waqafnya di al-'ilm. Berarti Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna bil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para rasikhuna minal ilm. Berarti yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan orang-orang yang tajam yang dalam ilmunya. Orang-orang yang dalam ilmunya. Tetapi kalau yang wakafnya pada kalimat lafdzul jalalah Allah, maka maknanya yang mengetahui hanya Allah. Adapun rasikhuna fil ilmi berkata amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya seluruhnya dari sisi Rabb kami. Kita akan jelaskan lagi masalah dua qiraah ini. Yang dikatakan oleh beliau kiltal qiraataini haqqun, dan dua bacaan tadi dua-duanya benar, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Boleh diwakafkan pada lafzul jalalah Allah dan boleh diwakafkan pada kalimat al-ilm. Boleh dibaca dengan wala ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilm dan seterusnya. Boleh juga dibaca wala ya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilm. Tidak mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilm. Wa kiltal qira'ataini haqq. Naam. Kita akan terangkan insyaAllah pada kali mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.